Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini insyaallah pada bab At-Taubah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau telah menjelaskan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan hambanya yang bertaubat. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa Allah sangat gembira melebihi kegembiraan seorang hamba yang dia berada di suatu tempat yang tidak ada apa-apa, kemudian kehilangan kendaraan dan bekal dia. Kemudian sampai dia berputus asa, setelah itu dia pasrah. Tidak ada harapan hidup bagi dia. Di saat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi. Tiba-tiba kendaraan yang hilang tersebut beserta bekalnya ada di sebelah dia. Maka dia sangat bergembira dengan kondisi yang seperti itu, sehingga orang tersebut salah ucap. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu." Saking gembiranya orang ini sampai dia salah melafatkan ucapan yang dia katakan tadi. Semestinya dia mengucapkan, "Ya Allah, Engkaulah Rabbku dan akulah hambamu." Tetapi dia terbalik dikarenakan kegembiraan dia yang sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap hamba-hambanya melebihi kegembiraan orang ini. Terbagi jika hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang jujur, bukan bertaubat tetapi dia memiliki niatan untuk mengulangi kembali dosanya, ini bukan bertaubat. Dan juga di dalam hadis yang telah lalu telah kita jelaskan beberapa faedah, di antaranya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah, kasih sayang yang sangat besar terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertaubat bukan karena Allah butuh terhadap hamba-hambanya tersebut. Bukan, Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Antumul fuqara'u ilallah." Kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia mau, jika dia menghendaki, tentu Allah Subhanahu wa taala akan sirnakan kalian dan Allah akan ganti dengan umat yang baru yang taat kepada Allah. Ini jika Allah mau, tentu Allah lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar di balik perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, sehingga dengan itu terbedakan mana hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan mana hambanya yang tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya itu kembali kepada hamba masing-masing, seluruhnya kembali kepada manusia itu sendiri. Jika dia baik, maka kebaikan itu akan dia raih hasilnya di kemudian hari. Sebaliknya, jika seorang tersebut tidak mau taat, bahkan dia mengingkari atau bermaksiat, durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akibat perbuatan itu dia akan raih di kemudian hari. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, sangat rahmah kepada hamba-hambanya, sangat rahmah kepada hamba-hambanya. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga bukan disebabkan semata-mata karena amalan hamba tersebut. Seorang hamba Allah masukkan dia ke dalam surga, itu bukan semata-mata dikarenakan amalan hamba tersebut, tidak, tetapi kembalinya kepada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwa seseorang tidaklah masuk al-jannah kecuali disebabkan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata amalan dia, bukan semata-mata amalan dia. Allah tidak butuh dengan amalan seorang hamba. Seorang hamba seberapa besar amalan yang dia kerjakan, amalan saleh yang dia kerjakan di muka bumi, seberapa taatnya dia terhadap taatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak memasukkan dia ke dalam jannah. Tetapi yang memasukkan dia ke dalam jannah adalah adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Lihatlah, jika seorang manusia dia bisa beramal soleh, dia bisa melakukan amalan ketaatan, dia mampu mengejar akhirat Allah, itu semua siapa sebabnya? Allah lah sebabnya. Allah berikan kepada dia jalan kemudahan, Allah yang memberikan kepada dia taufik, Allah berikan kepada orang ini taufik, Allah berikan kemudahan bagi dia untuk bisa beramal soleh, Allah berikan kemudahan bagi hamba tersebut, Allah beri hidayah kepada orang ini sehingga orang ini bisa beramal soleh, dengan itu dia berada di jalan yang lurus sampai di hari kiamat nanti Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surga, bukan semata-mata karena amalan hamba tadi. Lihat, siapa yang memberi hidayah kepada dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tentu orang ini tidak akan masuk surga, tentu dia tidak akan masuk surga. Maka seluruh yang terjadi ini semua adalah rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan keyakinan sebagian golongan yang mengatakan bahwa seseorang bisa meraih jannah itu dengan amalannya tanpa ada rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang salah. Mereka mengatakan bahwa amalan itu semata yang bisa menjadikan kita masuk jannah tanpa ada sangkut pautnya dengan rahmat dari Allah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang bisa beramal soleh jika dia tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah jika Allah tidak berikan kepada dia kekuatan, kemudahan untuk melakukan ketaatan tersebut? Maka kembalinya kepada Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya rahmat Allah dengan amalan manusia. Ini keyakinan yang rusak, salah. Bahkan mereka menggunakan dalil, berdalil dengan sebuah ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka mengatakan, sebagian golongan ini mereka mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena rahmat dari Allah, dikarenakan amalan hamba itu semata. Mereka berdalil dengan sebuah ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, masuklah kalian kepada penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan kalian. Mereka mengatakan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga sebagai barang dagangan dan amalan sebagai harganya. Maka orang yang sudah membayar dagangan tersebut dengan harga, yakni dia telah membayar surga itu dengan amalan dia, maka dia berhak untuk mendapatkan surga tersebut tanpa ada keutamaan bagi orang yang menjual. Jadi mereka mengatakan perumpamaan surga itu seperti dagangan. Ini benar. Surga adalah barang silah, as-silah, barang dagangan. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Sesungguhnya sil'atallah, barang tersebut adalah surganya. Maka mereka mengatakan bahwa surga ini seperti barang dagangan dan amalan seperti harganya. Dan antara penjual dan si pembeli itu tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya dicontohkan, kita contohkan misalnya ada seseorang menjual pena misalnya. Saya jual ke kamu pena ini harga 2.000. Si pembeli datang, saya beli, ini uangnya 2.000. Si pembeli memberikan kepada penjual uang 2.000. Si penjual memberikan kepada si pembeli pena tersebut. Lihat, tidak ada keutamaan antara si pembeli dengan si penjual. Kata mereka seperti inilah surga dengan amalan kita. Tidak ada keutamaannya antara si penjual dengan si pembeli. Bisa dipahami? Ini syubhat. Mereka mengatakan seperti ini keadaannya, bahwa orang yang beramal soleh itu dialah yang membeli surga tersebut dengan amalan soleh, dengan harganya tadi. Seperti orang yang beli pena ini, dia memberikan kepada si penjual 2.000 dan si penjual memberikan kepada si pembeli pena tersebut. Antara penjual dan si pembeli tidak ada keutamaan satu di atas yang lain. Si penjual tidak lebih utama dari pembeli, karena sama-sama memberikan satu dengan yang lainnya, sama-sama memberikan barang. Si penjual memberikan pena, si pembeli memberikan uang. Maka tidak ada keutamaan antara ini dan ini. Mereka mempermisalkan demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat, sehingga mereka mengatakan bahwa seseorang masuk surga, masuk al-jannah itu bukan karena keutamaan dari Allah. Tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah terhadap hamba tersebut. Tetapi halnya seperti seorang pembeli dan si penjual. Tidak ada keutamaan antara penjual di atas orang yang membeli. Maka kita jawab tidak demikian. Adapun ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, benar, ayat ini benar. Masuklah kalian dalam al-jannah disebabkan amalan-amalan kalian. Di sini sebab masuknya seseorang ke dalam surga itu adalah amalan-amalan dia, sebab, bukan hak bagi dia, tetapi inilah sebab. Amalan itu adalah sebab seseorang bisa meraih al-jannah. Tidak mesti wajib dia harus mendapatkan jannah, tetapi sebab. Dan yang memberikan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebab sehingga dia melakukan sebab tersebut dan masuklah dia ke dalam al-jannah. Adapun bantahan terhadap apa yang mereka katakan bahwa jannah dengan amalan manusia itu harga seperti perumpamaan si penjual dengan si pembeli, tidak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya, karena sama-sama memberi. Nah, kita jawab, ini tidak secara mutlak bahwa si penjual dan si pembeli tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Ini kita katakan tidak secara mutlak. Bagaimana perinciannya? Contohnya, ada seseorang, dia miskin, fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, kere, tidak punya apa-apa. Kemudian lewatlah orang kaya. Seorang kaya melewati orang miskin tersebut. Seorang kaya kasihan melihat kondisi si miskin ini, sehingga rasa iba itu membuat dia untuk memberikan harta kepada si miskin tadi. Si kaya ini mengatakan, saya berikan kepadamu harta yang besar jumlahnya, saya berikan kepadamu misalnya 100 juta. Kemudian gunakanlah harta ini untuk modal dan usaha kamu. Lihat, orang kaya memberikan si miskin tadi yang dia lewati di sebelahnya dan memberikan kepada dia sejumlah harta yang dengannya, dengan harta tersebut si miskin ini dia pergunakan untuk usaha dan modal dia. Maka pergilah si miskin ini dan dia mulai membuat usaha dengan modal yang diberikan oleh orang kaya tadi. Dia mulai berusaha, terus setahun, dua tahun maju, pesat usahanya, sampai dia menjadi orang kaya. Si miskin menjadi apa? Orang kaya. Yang padahal dulu gak punya apa-apa, tetapi setelah diberikan sebab kayanya, dia adalah si orang kaya yang memberikan harta tersebut kepada dia. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, dua tahun kemudian misalnya, orang kaya yang memberikan harta kepada yang miskin tadi, dia ingin menjual rumahnya. Orang kaya ini punya banyak rumah. Dia ingin menjual rumahnya yang mewah ini dengan harga yang sekian. Maka tiba-tiba si miskin, yang dulu miskin, dia terus sekarang sudah jadi kaya. Dia datang kepada orang kaya yang pertama ini. Saya beli rumah yang kamu jual ini. Ya, saya jual rumah itu sekian rupiah. Maka kemudian si miskin memberikan uang tersebut kepada orang kaya yang pertama, dan diambillah rumah itu oleh si miskin tadi yang sekarang sudah menjadi kaya. Lihat, jual beli rumah antara orang kaya dengan orang miskin ini, apakah ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya atau tidak ada keutamaan sama sekali antara satu dengan yang lainnya? Jawabannya apa? Tentu ada keutamaan penjual. Penjual lebih utama daripada si pembeli. Kenapa? Karena si penjual lah yang menjadikan dia orang kaya. Yang menjadikan si miskin menjadi kaya. Si miskin dulu gak punya apa-apa. Kemudian orang kaya ini memberikan harta kepada miskin dan dia mengembangkan harta tersebut sampai dia menjadi kaya dan dia bisa membeli rumah si orang kaya ini. Jual beli yang seperti ini, adakah keutamaan antara si penjual dengan si pembeli? Jawabannya apa? Ada. Yang lebih utama siapa? Pembeli atau si penjual? Yang lebih utama si penjual. Lebih utama dia. Walaupun si miskin ini memberikan hartanya kepada si kaya tadi untuk membeli rumahnya, tetapi sebab yang menjadikan orang ini bisa membeli siapa? Orang kaya tersebut. Inilah jawaban terhadap apa yang mereka katakan, bahwa surga itu adalah sesuatu yang hanya semata bisa didapat dengan amalan kita, dan tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya jika dia memasukkan hambanya tersebut dalam surga. Maka ini adalah ucapan yang salah. Maka tidaklah seseorang bisa masuk surga kecuali semua itu kembali kepada rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya tadi. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, tentu dia tidak akan bisa masuk al-jannah. Demikianlah sedikit faedah terkait rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmah terhadap hamba-hambanya. Allah merintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Semua itu kembalinya kepada hamba itu sendiri. Ya ibadi, innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, wahai hamba-hambaku. Seluruhnya ini di hari kiamat Allah menjelaskan kepada manusia, inilah amalan-amalan kalian. Aku hisab kalian seluruhnya. Kemudian aku balas masing-masing sesuai dengan amalannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati balasan yang baik, disebabkan amalan-amalan dia, maka bertahmidlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada ghaira dzalik, kata Allah, dan barang siapa yang mendapati selain itu, mendapat akibat yang jelek, maka fala yarumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dialah sebab yang menjadikan dia hancur adalah dirinya sendiri. Dia beramal amalan yang durhaka kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas amalan tersebut sesuai apa yang dia amalkan. Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala wa an Abi Musa qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. dari صحابة أبي موسى Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan, membuka tangannya pada malam hari. Liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat kejelekan di siang hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bentangkan tangan dia menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari liyatuba musiun nahar liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kejelekan di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Terus demikian hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai tatlu asy-syams, sampai matahari itu terbit dari barat, dari arah barat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari arah barat, taballahu alaih, maka Allah menerima taubat dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubat al-abdi ma lam yughargir. Inna Allah azza wa jal yaqbalu taubat al-abdi ma lam yughargir. Dari sahabah Abu Abdurrahman, kunyah, nama kunyah, nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal yaqbalu taubat al-abd, menerima taubat hambanya, malam yugharghir, selama ruh, selama nafas, selama ruh tersebut belum sampai kerongkongan, selama ruh belum sampai kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. beliau mengatakan hadis yang hasan. Inilah tiga hadis dari muallif yang disebutkan oleh pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang ketiga-tiganya masih terkait dengan pembahasan at-taubah. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang waktu taubat. Kapan waktu taubat? Jawabannya adalah waktu taubat terbentang, terbuka luas, dan pintu taubat tersebut akan tertutup ketika terjadi dua hal. Pintu taubat tertutup ketika telah terjadi dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika matahari telah terbit dari barat. Yang kedua, ketika nafas atau roh sudah berada di kerongkongan. Saat itu sudah tertutup taubat. Sudah tidak ada kata taubat lagi. Sudah tidak ada yang namanya taubat ketika sudah dalam kondisi yang seperti itu. Ketika matahari sudah terbit dari barat, manusia semua akan beriman. Manusia semua akan beriman. Semua manusia yang kafir, yang maksiat, yang ingkar, semuanya masuk Islam ketika telah melihat matahari terbit dari barat. Tetapi itu semua tidak bermanfaat. Mereka masuk Islam, mereka mau bertaubat, itu tidak bermanfaat. Sudah tidak ada manfaatnya lagi amalan pada waktu itu. Sudah tidak ada manfaatnya lagi amalan ketika matahari telah terbit dari barat. Dan sudah tidak ada manfaatnya lagi amalan jika ruh sudah sampai di kerongkongan. Seorang akan sadar ketika itu, tetapi kesadaran itu hanyalah kesadaran yang tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa dia memperpanjang waktu lagi untuk bertaubat dari dosa-dosa dia. Dalam beberapa hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa menunjukkan terdapat faedah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Lihat hadis ini menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Lihatlah, Allah buka pintu taubat. Allah terima taubatnya orang yang mau bertaubat. Sekalipun dosanya sebesar apapun yang dia lakukan, jika dia bertaubat, jujur taubatnya, Allah terima taubat dia. Allah terima taubatnya. Jangan kita menganggap dosa itu besar sehingga sampai menjadikan kita enggan, putus asa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, rahmat Allah sangatlah luas. Rahmat Allah itu melebihi di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah lebih banyak daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang janganlah dia berputus asa ketika dia merasa dirinya banyak berbuat dosa dan maksiat. Terus setiap hari dia banyak berbuat dosa dan maksiat, jangan sekali-kali dia merasa tidak bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jika dia jujur dalam taubatnya, Allah terima taubat dia. Allah terima. Allah Maha Rahmat, Maha Rahim. Rahim terhadap hamba-hambanya. Allah senang jika hamba tersebut taubat, sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat dari maksiatan yang dia lakukan di siang hari. Dan sebaliknya, Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian pintu taubat itu terbuka sampai matahari terbit dari arah barat. Kemudian faedah yang berikutnya, terdapat sifat dalam hadis ini, terdapat sifat tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yad, memiliki sifat tangan. Apa itu tangan? Ya, tangan Manusia punya tangan. Tangan, paham? Kita semua memahami apa arti tangan. Tetapi bagaimana bentuknya? Bagaimana sifat tangan tersebut? Seperti apa sifat tangannya Allah? Jawabannya tidak tahu. Jawabannya kita tidak tahu bagaimana sifat tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita hanya tahu bahwa Allah itu memiliki sifat tangan. Sudah cukup. Tidak perlu kita membahas terlalu dalam. Kita mengimani apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberitakan kepada kita bahwa Allah punya tangan, maka kita beriman bahwa Allah punya tangan. Tidak boleh kita mentakwil, mencari-cari makna yang tidak dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencari-cari makna yang lain yang tidak dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan Allah memiliki tangan. Allah juga mengatakan Allah memiliki tangan. Kemudian seseorang mengatakan maksudnya tangan itu bukan tangan yang kita pahami, bukan seperti itu, tetapi tangan itu maksudnya kekuatan. Ini sudah mulai menyelengkan dari makna yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sifat-sifat Allah itu kita imani secara zahir, secara zahir. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya itu sesuai yang zahir, sesuai yang zahir. Tidak yang dimaksud itu makna-makna batin, tidak. Seorang bagaimana dia diajak bicara oleh orang yang memaksudkan lain dari apa yang dia ucapkan. Misalnya seorang mengatakan kepada temannya, saya tadi atau fulan memiliki tangan. Ada seorang yang mengatakan fulan memiliki tangan. Orang yang mendengar tentu akan paham langsung. Maksudnya tangan, ya tangan. Tangan. Kita paham makna tangan. Tapi dia mengatakan bukan tangan maksudnya. Maksudnya orang dia punya tangan, maksudnya dia punya kekuatan. Tidak. Secara asal kita memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang zahir secara asal. Sampai di sana ada dalil, ada tafsir yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ke makna yang lain. Tapi selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka asalnya adalah hal itu tidak bisa berubah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat al-yad. Kita mengimani hal tersebut, wajib kita mengimani hal tersebut. Tetapi bagaimana gambaran tangan Allah ini tidak disebutkan Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa menyebutkannya. Kita tidak boleh untuk menanyakannya hal tersebut. Dan tidak boleh pula kita menggambarkan bahwa tangannya Allah sebagaimana seperti tangan makhluk. Tidak bisa kita menggambarkan hal itu. Tidak bisa. Tangannya Allah sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Tidak bisa kita menggambarkan, miripkan dengan tangan kita. Tangan kita beda dengan tangan hewan. Masa kita mau memiripkan tangan kita dengan tangan hewan? Tidak. Sama-sama punya tangan. Tetapi sifatnya, bentuknya itu tidak sama. Tidak sama. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian ayat yang berikutnya dijelaskan juga oleh Syekh Al-Raimin di sini. Atau sebelum itu ada sedikit faedah terkait asma'us sifat. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang menyamainya. Sama laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir, dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya itu dan zatnya itu tidak sama dengan makhluk manapun juga. Tidak ada kesamaan dengan makhluknya. laisa kamitsli syai, sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan zatnya, maka demikian pula sifat-sifat Allah tidak ada yang serupa dengan selain sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sifat Allah itu seperti kita berbicara tentang zatnya Allah. Kamu mengimani zatnya Allah? Iya, saya beriman dengan zat Allah. Allah ada zatnya. Apakah zat Allah itu mirip dengan manusia? Jawabannya tentu dia akan mengatakan tidak. Tidak mungkin mirip. Masa mirip dengan manusia? Tidak, tidak sama. Kalau begitu, sifat-sifat Allah itu juga seperti zatnya, tidak sama dengan makhluk. Berbicara tentang sifat Allah itu sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengatakan bahwa zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, maka tentu dia mengharuskan untuk mengucapkan bahwa sifat Allah demikian, tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana kita mengatakan tentang zat Allah, maka demikian pula kita mengatakan hal itu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami? Maka orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tanyakan kepada dia, kenapa kau mengingkari hal itu? Mereka akan mengatakan, karena jika kita menetapkan bahwa Allah memiliki tangan atau Allah memiliki wajah atau Allah memiliki bisa berbicara, ini jika kita menetapkan ini, kata mereka, nanti sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Kita jawab, bagaimana dengan zat Allah? Apakah zat Allah sama dengan zat manusia? Dia akan mengatakan tidak sama. Maka demikian pula sifatnya tidak sama dengan manusia. Maka sebagaimana tentang zat, demikian pula sifat. Demikian pula sifat sangat ada kaitan, sangat berkaitan antara zat dia dengan sifatnya. Sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat manapun juga, maka demikian pula sifatnya tidak menyerupai sifat manapun juga. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu, kata Syekhul Utsaimin, "Anallahu Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal 'abdi wa in ta'akharat." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya walaupun terlambat, walaupun terlambat taubatnya. Misalnya dia berbuat maksiat, berbuat kejelekan, dia mengatakan, "Dah, nanti saja ketika saya tua saya akan bertaubat." Apakah taubat dia ketika tua akan diterima oleh Allah? Jawabannya, jika masih hidup dia dan belum terbit matahari dari barat, akan diterima oleh Allah taubat dia walaupun terlambat. Terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubat hamba-hambanya walaupun itu terlambat. Taubat tersebut dilakukan terlambat. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita memperlambat taubat kita sampai ketika nafas sudah berada di kerongkongan atau sudah tidak ada waktu lagi untuk bertaubat, sehingga kita tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya ia bersegera dalam bertaubat. Ini yang utama dan wajib bagi dia, bersegera bertaubat, segera dia untuk bertaubat, tidak menunda-nunda taubat, tidak menunda-nunda taubat. Mana tahu dia umurnya sampai kapan? Mungkin saja besok dia sudah tidak ada lagi. Mungkin saja belum sempat dia untuk bertaubat, dia sudah meninggal, tidak sempat bertaubat. Maka seorang muslim hendaknya dia untuk al-mubadarah, bersegera dalam bertaubat. Kemudian faedah yang berikutnya, anna syamsa, bahwa matahari jika telah terbit dari barat, maka itulah saat selesainya tertutupnya pintu taubat. Tertutupnya pintu at-taubat. Mungkin ada yang mengatakan, mungkinkah matahari akan terbit dari barat? Secara akal, secara logika, seorang mungkin dia bisa mengingkari hal tersebut. Secara akal mungkin dia mengingkari, dia tidak percaya. Tetapi kita mendengar dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus lebih dikedepankan daripada akal kita. Kita harus menjadikan akal dan logika-logika itu di bawah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul mengatakan demikian yang menyelisih akal kita, maka harus akal kita yang disalahkan. Kita yang disalahkan, bukan sabda Rasulullah SAW yang disalahkan, bukan malah menyalahkan agama, tidak. Tapi yang hendaknya kita koreksi lagi adalah kita. Kita yang masih belum siap menerima sabda Rasulullah SAW tersebut, sehingga kita menolak dengan akal kita, menurut logika kita, menurut ilmuwan, dan seterusnya. Ini dia tidak mengedepankan ucapan Rasulullah SAW, padahal seorang mukmin dia selalu mengedepankan ucapan Rasulullah SAW dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi qabla an yudha fariqun minhum mu'ridun wa ayyakum lahumul haqq ya'tu ilayhim mud'inin. Ayyakulu innama kana qaulun idza du'a ila Allah wa rasulihi ayyakulu sami'na wa ata'na. Inilah ucapan seorang mukmin. Jika dia mendengar panggilan dari Allah dan Rasulnya, dia mengatakan sami'na, kami mendengar dan kami taat. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena manusia, akal manusia itu memang kurang akal kita. Jika kita menjadikan akal sebagai patokan, maka tentu akan hancur. Semua akan rusak, agama akan rusak. Jika kita menjadikan agama itu barometernya adalah akal, maka akal itu harus di bawah ketentuan-ketentuan syariat Rasulullah SAW. Maka hadis ini menentukan, hadis ini menunjukkan bahwa matahari di akhir zaman nanti akan terbit dari barat, akan terbit dari barat. Ini pasti kita harus yakin, dengan seyakin-yakin akan terjadi, pasti akan terjadi, walaupun berbeda dengan akal dan perkiraan kita, perkiraan manusia. Manusia bodoh. Wa kana al-insan innahu kana zaluman jahulan. Sungguhnya manusia itu zalum, adalah orang yang sering berbuat zalim dan orang yang sangat bodoh. Ini kondisi asal manusia. Maka ketika matahari telah terbit dari barat, sudah tidak ada waktu lagi seseorang untuk beriman dan bertaubat. Tertutup sudah pintu amalan, sudah selesai, sudah tidak bermanfaat lagi. Seperti tidak bermanfaat lagi penyesalan dia. Maka hendaknya kita semua untuk bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa dan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.